Terima kasih. Terima kasih.

pinggir Bengawan Solo. Jang ucu ing cemoro angin kang teko sasak bawa sing duwe. Saiki pun kadung ilang. Sama-sama sayang. Kita goyang dong. Ayo sayang, yang punya sapi kanan. materi. Sudah ya? Usahaku wis ra kurang. Bayangan akan menantimu. Walaupun kamu tidak menantiku, itu tidak masalah. Thank you. sudah dihadirkan, monggo Mas MC dilanjut kembali. Manganti di pintu surga nih. Yeah. Sudah dihadirkan, terima kasih. Tapi sayangnya